Beredar sang bumi mengitari matahari, merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu. Namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, baur dalam cinta. Mencapai tujuan nun di pantai haluan cita-cita. Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu. Namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, baur dalam cinta. Berlayar bahtera samudra, mencapai tujuan nun di pantai harapan. Badai dan gelombang yang datang merintang takkan merubah haluan cita-cita. Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu. Namun cintaku takkan pernah berubah masa. masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, baur jalan cinta. Berlayar bahtera mengharungi samudra. Mencapai tujuan nun di pantai harap.